وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله pada kajian malam hari ini kita lanjutkan pembacaan kita terhadap risalah syarh aqidatis salaf ashabil hadis karya Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala syarah beliau terhadap aqidatus salaf ashabil hadis karya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala. Kita masih pada penjelasan dari muqaddimah dari muallif Al-Imam As-Sabuni rahimahullah tentang awal mula sebab ditulisnya risalah beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, yakni ketika beliau sedang melaksanakan perjalanan menuju Baitillahil Haram sampai di daerah yang disebut dengan Amat Tobistan Wabilajilan. Barakallahu fikum. Menuju Baitillahil Haram dan ziarah kubri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimat beliau ini, Syekh Rabi hafizahullah taala memberikan penjelasan yang berkaitan tentang kalimat dari beliau wa ziyarata qabri nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan dari zahir kalimat beliau bahwa ziarah kubur nabi di sini termasuk dari tujuan safar beliau menuju Hijaz, yakni Makkah wal Madinah. Di antara tujuan beliau adalah ziarah kubur Nabi. Barakallahu fikum. Kalimat ini terkadang dijadikan sebagai dalil dan hujjah dari ahlu dhalal. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan yang pertama bahwasanya beliau Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah basyarun, beliau manusia biasa, yukhti wa yusib, terkadang salah terkadang benar. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, beliau laisa bima'sum, bukan orang yang maksum, sehingga beliau manusia biasa terkadang terjatuh dalam kesalahan. Kemudian yang kedua, beliau memberikan penjelasan bahwa yang ma'ruf di sisi ahlu sunnah bahwasanya yang disyariatkan untuk saddur rihal adalah menuju salah satu dari tiga masjid. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidil rasul wa masjidil aqsa. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan tentang keutamaan tiga masjid tersebut. Tiga masjid. Di antara keutamaan dari masjid-masjid yang telah disebutkan dalam hadis bahwa salatun fi masjidi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdal min alfi salatin fi ma siwa illa masjidil haram. sholat, satu sholat di masjidku, kata Rasul SAW, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, itu lebih afdal dibandingkan 1000 sholat di selainnya kecuali Masjidil Haram. Dalam riwayat, sholatun fi masjidi afdal min alfi sholatin fi masiwah illa Masjidil Haram, wa sholatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alf sholat fi masiwah. Dan sholat di Masjid Al-Haram, satu sholat yang dilaksanakan di Masjidil Haram, itu lebih afdal dibandingkan 100.000 sholat di selainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam waqala sallallahu alaihi wasallam fi fadli shalah fi Baitul Maqdis. Beliau juga pernah bersabda tentang keutamaan salat di Baitul Maqdis. Yani di Palestina. Masjidil Aqsa. Jawaban liman sa'alahu 'ani shalah fi Baitul Maqdis afdal aw masjidahu. Sebagai jawaban terhadap orang yang bertanya tentang sholat di Masjid Al-Maqdis, di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, afdal lebih utama au fi masjidih, atau lebih afdal di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Beliau menjawab, sholatun fi masjidi hadha afdal min arba'i salawat fihi wala ni'mal musallah. Dan sholat di masjidku, Masjid Nabawi, satu sholat dilaksanakan di Masjid Nabawi, itu lebih afdal dibandingkan 4 sholat. Dibandingkan berapa? 4 sholat di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, Palestine. Barakallahu fikum. Nah, ini beberapa riwayat yang menunjukkan tentang keutamaan dari 3 masjid tersebut. Nah, qal, kata beliau, wa hunaka riwayatun ukhra. Di sana pun ada riwayat-riwayat yang lain. Walakin hadhihi arjahuha. Tapi yang inilah yang telah beliau sebutkan, ini yang paling rajih, yang paling kuat, riwayat-riwayat yang paling kuat. Fahal yatasawwaru muslimun fi 'alimin min a'immatil hadis wa min a'immatil aqidah alla yakhthur fi balihi hadzal masjid. Setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan masjid tersebut, ya, beliau mengungkapkan, Syekh Rabi hafizahullah, setelah ini apakah terbayang, tergambar pada seorang muslim tentang seorang alim dari imam-imam hadis, termasuk beliau, wa min a'immatil aqidah, dan termasuk dari ulama aqidah, apakah terbayang pada seorang muslim tentang seorang alim, ulama, ulama hadis, ulama sunnah, ulama aqidah, kemudian apakah terbayang tidak pernah terbetik pada benak sang alim tersebut tentang keutamaan masjid itu? Itu jawabannya bagaimana? Ya enggak, kan gitu. Barakallahu fikum. Apakah seorang alim min ulama'il hadis, min ulama'il aqidah, kemudian tidak terbetik dalam benaknya tentang Masjid Nabawi, tiba-tiba langsung menuju ziarah kubur, tujuan utama adalah ziarah kubur, apakah tergambar demikian pada seorang muslim ketika melihat seorang imam, seorang alim ulama, min ulama il hadith? Jadi poin yang kedua tadi, yang pertama beliau memberikan apa tadi, yang pertama bahwa beliau basar, manusia, terkadang salah, terkadang benar, anggaplah beliau salah kondisi tersebut. Kita akui beliau salah dengan lafaz tersebut. Kemungkinan yang kedua, kata beliau di sini tsanian, ini husnudzon kepada seorang alim ulama. Beliau menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan masjid, di antaranya Masjid Nabawi. Demikian keutamaannya. Apakah tergambar pada kita seorang muslim tentang seorang alim ulama, dari ulama akidah, ulama hadis, apakah terbayang pada diri kita bahwa sang alim itu enggak terbetik pada pikiran beliau ini tentang keutamaan masjid? Kemudian tiba-tiba yang terbetik dalam hatinya, dalam benaknya, perjalanan dari rumah menuju Madinah itu semata-mata utamanya adalah ziarah kubur. Kira-kira terbetik enggak dalam pikiran kita? Seharusnya tidak. Barakallahu fikum. Nah, ini husnudzon yang beliau sebutkan, yakni Syekh Rabi' hafizahullahu taala, tentang apa yang diucapkan oleh beliau dalam mukadimah kitab ini. Nah, abadan, kata beliau. Ya, seharusnya enggak sama sekali. Tidak akan mungkin seperti itu terpetik seorang muslim su'udzon kepada seorang alim ulama bahwa beliau ini enggak ada sama sekali terpetik untuk ziarah Masjidin Nabi, ya, Masjid Nabawi. Tapi tujuan utamanya adalah ziarah kubur. Ini su'udzon kepada sang alim ulama yang ma'ruf min ulama'il aqidah, min ulama'il hadis. Barakallahu fikum. Ini jalan keluar yang kedua. Nah. Qal wa qad dzakara Ibnu Taimiyah rahimahullah annahu qad yaqulu ba'dul ulama. Di sini beliau bawakan yang kedua, tambahan penguat. Syekh Rabi' mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwa qad yaqulu ba'dul ulama, terkadang sebagian ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang sebagian ulama itu, ya, mengatakan nazuru qabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakin qasduhum al-masjid. Syekhul Islam menyebutkan terkadang sebagian ulama itu ketika mengatakan kita ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah kita menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dimaksud oleh sang alim tersebut itu adalah yakni berziarah kepada Masjid Rasul. Bukan semata-mata tujuan utamanya adalah ziarah kubur. Sebagaimana kebiasaan, ya, ahlul dolal, kuburiyin, sufiyin. Barakallahu fikum. Demikian. Li'annahu idza ja'a hadzal masjid zara qabr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan ketika seorang itu ziarah masjid, ya, di saat itu pula, ya, dia otomatis sudah dekat sekali dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping masjid, ya, rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang di dalam rumah tersebut terdapat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berada di samping masjid pas. Barakallahu fikum. Ini kondisi seorang para ulama, ya, sebagian ulama demikian terkadang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ammal mutaakhirun, adapun mutaakhirun, orang-orang akhir, ya, minas sufiyah, dari kalangan sufiyah, al-khurafiyin, ya, orang-orang yang senang dengan khurafat, takhayulat, war-rawafid, demikian pula rafidah, faqasduhumul asasi ziaratul qabr. Adapun mereka-mereka ini, ketika mereka mengatakan seperti itu, ya jelas, memang itulah tujuan utamanya, ziarah kubur. Sufiyah, kuburiyin, ya, rafidah, dan yang semisalnya. Nah, memang tujuan asasi, tujuan pokok utamanya adalah ziarah kubur. Wa in kana bainal qabri wal masjid talazum, walaupun, kata beliau, kata Syekh Rabi, walaupun antara kubur dan masjid itu hampir-hampir melazimkan, ketika orang datang ke masjid sudah dekat sekali dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang cuma di samping masjid. Ya, memang di samping masjid, tidak jauh. Barakallahu fikum. Samping pas barakallahu fikum. Nah, lakin al-qasdul asasi, tetapi tujuan dasar, tujuan utama indahum di si mereka sufiyah, kuburiyin, khurafiyin, rawafid dan yang semisal mereka waman ala syakilatihim ziyaratul qabr. Tujuan mereka adalah ziarah kubur. Mereka tidak tergambar atau cuma hanya sekedar pengetahuan sholat di Masjid Nabawi itu keutamaan begini-begini. Tapi yang terbetik dalam benak mereka dan yang mereka persiapkan, yang mereka kumpulkan harta benda untuk berangkat sekian bulan yang akan datang, tujuan utama adalah ziarah kubur. Ini si mereka. Barakallahu fikum. Terlebih-lebih di sana diyakini di sana ada tentang berkahnya tamassuh mengusap ya di tembok barakallahu fikum, di tembok dari kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian berdoa meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam padanya atau bertawassul padanya, dan memang itu tujuannya. Sehingga barakallahu fikum memang wajar kalau seperti mereka. Nah, qal war rasul sallallahu alaihi wasallam lam yashra' shadd ar-rihal ila al-qubur taqarruban ila Allah taala, dan rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mensyariatkan, tidak pernah sama sekali membimbingkan, memberikan tuntunan untuk melaksanakan shadd ar-rihal. Shadd ar-rihal yakni mempersiapkan bekal dengan sempurna, dengan matang, perjalanan jauh, enggak pernah, dengan tujuan ziarah kubur dalam rangka taqarruban ilallah, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ziarah kubur tersebut. Kalau ziarah kubur itu nanti akan menjadi sebuah ibadah taqarrub ilallah dengan cara sadurihal kepada kuburan tertentu. Ini Rasul enggak pernah membimbingkan yang demikian. La ila qabri wa la ila qabri ghairi alaihi salatu wasalam. Tidak pernah beliau membimbingkan untuk menziarahi kubur beliau sendiri, enggak pernah. Dan tidak pernah pula membimbingkan untuk menziarahi kubur orang lain, enggak pernah, dengan tujuan apa tadi? Syadrihal ya. Ya, tidak pernah beliau mensyariatkan untuk syadrihal ziarah kubur. Baik kubur beliau sendiri ataupun para anbiya, para nabi sebelum beliau, enggak pernah. Nah, wa innama amara bisyaddir rihal ilal masajid ats-tsalatsah. Tetapi beliau membimbingkan, mensyariatkan yang namanya syaddur rihal itu kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Barakallahu fikum. Wa syaddir rihal ilal jihad fi sabilillah. Demikian pula beliau mensyariatkan untuk syadurihal, mempersiapkan bekal perjalanan yang matang untuk jihad fisabilillah. Ini masyru'. Nah, wa i'la kalimatillah, dan untuk mengangkat, menjunjung tinggi kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal wa ziyaratul qubur innama hiya litadzakkirana al-akhirah walinad'wa li sahibil qabr. Ziarah kubur itu hanya saja disyariatkan tujuannya adalah litudzakkirana al-akhirah, agar ziarah itu mengingatkan kita terhadap akhirat. Inilah asas dasar, tujuan utama disyariatkan ziarah kubur. Ingat kematian. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha. Maka ziarahilah. Ya. Fa inna hirukumul maut. Karena sungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ini tujuan asasi. Tujuan utama adanya ziarah kubur. Baik itu ziarah kubur keluarga di samping kampung di situ kuburannya kah, ya, atau ya misalkan di belakang rumah pas juga ada makbaroh di sana, silakan. Nah, barakallahu fikum. Tidak mengkhususkan kubur tertentu yang diyakini padanya berkah, yang diyakini padanya itu ibadah kalau ziarahnya ke sana. Yang di lainnya bukan ibadah atau kurang afdol atau kurang utama, kurang berkah. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mengingat akhirat, mengingat kematian. Walina doa li sahibil qabr. Dan yang kedua adalah untuk mendoakan sahibul qabr. Mendoakan, bukan meminta, bukan meminta hajat, bukan meminta kebutuhan kepada pemilik kuburan tersebut, al-mayyit. Nah, barakallahu fikum. Fa ayyu qabrin indaka aw ayyi maqbaratin tazuruha hasalal ghurb. Kata beliau hafizahullah, maka kuburan manapun yang ada di dekatmu atau di makbaroh pekuburan manapun yang engkau ziarahi, maka itu sudah ya terwujud al-ghurb, tujuan utama yaitu untuk mengingat kematian, mengingat akhirat. Barakallahu fikum. Nah, sehingga disebutkan di dalam kitab Qaul Mufid ala fi Adillati Tauhid karya Syekh Muhammad Al-Yamani bahwa ziarah kubur itu ada tiga macam. Ziarah kubur ada tiga macam. Yang pertama, ziarah syar'iyah. Ziarah syar'i. Yang kedua, ziarah bid'iyah. Bid'ah. Yang ketiga, ziarah syirkiyah. Ziarah barakallahu fikum. Adapun kapan ziarah itu dikatakan ziarah yang masyru', yang disyariatkan. Bukan ziarah yang bid'ah, bukan ziarah yang syirkiyah. Kapan? Ketika terpenuhi tiga syarat. Ketika terpenuhi tiga syarat. Barakallahu fikum. Apabila nanti kurang dari itu, bisa jadi kepada jatuh pada ziarah yang bid'iyah. Baik. Apa tiga syarat tersebut? Yang pertama, tentunya sebagaimana yang kita bahas dalam kitab ini, alla yusaddar rihal ilaiha. Syarat yang pertama, ziarah kubur itu agar menjadi ziarah yang syar'i, hendaknya tidak ada syaddu rihal pada ziarah tersebut. Ya, tidak perlu persiapan matang-matang, bawa bekal begini begitu. Ya, perjalanan yang masya Allah membebani beban biaya, yang bawa biaya yang besar, tidak perlu. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kubur orang tuanya di samping desa, datang di sana menziarahi, barakallahu fikum, ya, kubur orang tuanya untuk mengingat kematian, bahwasanya dia akan menyusul ya kedua orang tuanya, kemudian sekaligus di sana mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal, barakallahu fikum. Jadi syarat yang pertama, alla yusaddar rihal ilaiha. Hendaknya tidak ada saddu rihal. Melaksanakan perjalanan dengan bekal matang. Ya, barakallahu fikum. Yang kedua, alla yakulu zairu hujran. Yang kedua, hendaknya orang yang berziarah ini tidak mengucapkan ucapan hujran. Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, nahaitukum an ziaratil kubur, faman arada an yazura falyazur wala taqulu hujran. Aku dahulu melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarilah. Barang siapa yang ingin berziarah, sekarang ziarilah. Wala taqulu hujran. Tetapi jangan sekali-kali kalian mengucapkan pada ziarah tersebut ucapan hujron. Apa itu hujron? Disebutkan oleh para ulama, qaulu hujron, yakni al-qaul fahish. Ucapan-ucapan keji. Ucapan-ucapan keji. Barakallahu fikum. Ucapan-ucapan batil. Nah. Dan tidak ada ucapan yang paling keji dibandingkan ucapan-ucapan yang padanya terkandung syirkiyah, kesyirikan. Meminta padanya, ya, barakallahu fikum, bernazar, tanya semisalnya, ya, dari ucapan-ucapan yang terdapat padanya kesyirikan. Berdoa kepada mayit, meminta kepada mayit. Ini ucapan tentunya ucapan yang paling keji. Kalau sampai seperti itu jatuh kepada siapa? Jatuh pada ziarah yang dihukumi ziarah syirkiyah, syirikan. Barakallahu fikum. Nah. Termasuk ucapan-ucapan keji, yakni melaksanakan kebid'ahan di dalamnya. Melaksanakan kebid'ahan di sana. Qiraatul Quran di sana misalkan. Ya, atau barakallahu fikum, ya, dengan zikir berjamaah di sana, melantunkan wirid-wirid, hizib-hizib dan yang semisalnya, ini termasuk qaul fahish, ucapan keji. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, syarat yang ketiga, alla tukhas bizamanin. Tentunya tidak boleh dikhususkan dengan waktu tertentu. Oh, kalau id itu waktunya ziarah kubur misalkan. Nah, ada sebagian adat, sebagian daerah, kalau id itu waktu afdol ziarah kubur katanya. Ya, sudah menjadi kebiasaan, jadi adat. Kalau id itu mesti ziarah kubur. Ini mengkhususkan namanya. Ya, mengkhususkan. Mengkhususkan waktu tertentu. Atau mengkhususkan di bulan tertentu. Bulan tertentu. Misalkan sebagian daerah, kalau orang Jawa, punya keyakinan, kebiasaan, adat, ziarah kubur itu di bulan Ruwah. Ruwah itu bahasa bulan-bulan, bulan Jawa ya. Nah, Ruwah itu kalau bahasa bulan Hijriahnya adalah Sya'ban. Itu Ruwah. Ya. Di bulan Sya'ban. Sebelum Ramadan itu ziarah kubur. Ini kebiasaan di sebuah daerah. Jadi kalau sudah masuk bulan Sya'ban, di sana ada namanya besik. Kalau besik, bahasa Jawa besik. Apa namanya? Bersih-bersih kuburan, gotong royong. Ya. Kemudian dipasangi apa namanya? Gapura, gerbang. Ya, pakai bambu, pakai apa. Dipasangi kotak amal di sana. Ya kan? Karena kan ramai orang masukkan kotak amal untuk kas desa. Ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu sudah menjadi adat. Kebiasaan di sebuah daerah. Ini namanya mengkhususkan waktu tertentu. Bulan tertentu. Atau hari tertentu. Oh, ziarah kubur itu yang paling afdal misalkan hari Jumat misalkan. Atau hari apa. Hari kelahiran. Atau hari kesekian. Ya. Kalau di Jawa juga demikian. Kalau sudah namanya hari ke-100, hari ke-40, hari ke-100 meninggalnya, hari ke-setahunnya, ke-2 tahunnya, hari ke-1000-nya, ya, itu ziarah terus. Bawa kembang, ya, bawa bunga, taruh di toples, kasih air, disiramkan. Oh, lalu tujuannya bagaimana? Juga gak pernah tanya. Itu mengkhususkan waktu tertentu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak menjadi ziarah yang syar'i. Jatuh pada ziarah bid'i. Ketika mengkhususkan waktu tertentu atau kuburan tertentu menjadi ziarah bid'ah. Ketika di dalamnya terdapat ucapan fahish, ya. Tergantung ucapan tersebut itu termasuk kebid'ahan atau masuk dalam kesyirikan. Kalau kesyirikan berarti masuk dalam tingkatan kesyirikan. Demikian. Kalau hanya sampai pada tingkatan kebid'ahan berarti menjadi ziarah bid'ah. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang kedua berarti apa? Ziarah bid'iyah. Ziarah yang hukumnya bid'ah adalah ketika gugur salah satu dari syarat tersebut. Ya, dari tiga syarat tadi. Adapun ziarah syirkiyah ketika pelakunya terjatuh dalam kesyirikan. Bernadar untuk al-mayyit atau menyembelih untuk mayit atau berdoa kepada mayit, meminta kepada mayit. Nah, dan yang semisalnya dari anwa syirkiyah. Barakallahu fikum. Beristighatsah, isti'adzah. Nah, datang terkadang kepada kubur wali-wali ya, katanya sunan-sunan di berbagai daerah tujuannya mencari kesembuhan. Ya. Barakallahu fikum. Di sana di Ampel, masya Allah ya, kuburan masya Allah banyak. Di sana ada kuburan katanya Sunan Ampel dan semisalnya. Ada kemudian ada kendi besar, ya, kendi besar tempat air penampungan. Itu air suci di sana. Ada tiga kalau salah waktu itu. Ada tiga. Jadi kalau ke sana bawa botol nanti pulang bawa oleh-oleh. Kalau berarti kalau seperti kalau ziarah ke Masjidil Haram pulang bawa zam-zam. Ya. Kalau ziarah kubur pulang bawa air suci atau air al-muhim seperti itu. Ya, itu kenyataan, ya, bukan main-main. Kita lihat sendiri. Barakallahu fikum. Yang demikian itu nyata. Ya, cari kesembuhan, cari pelarisan, cari ini, cari berkah, cari al-muhim, jabatan, cari anak, ya, pada belum punya anak dan yang semisalnya. Ini termasuk kesyirikan padanya. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, dari sini kita bisa membedakan mana ziarah yang syar'i, bid'i, ya, yang syar'i, bid'i maupun syirk. Qal walihada lam yandub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila syaddi rihal ila al-maqabir. Oleh karena ini Rasul tidak pernah mensunahkan, tidak pernah mensyariatkan, membimbingkan umatnya untuk syadurihal ke makabir, kuburan-kuburan. Walau kana hadza masyru'an, kalau seandainya ini ziarah kubur kepada kuburan-kuburan tertentu itu masyru', syadurihal itu masyru', ya, disyariatkan, la amara bi syadurihal ila qabri abihi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Niscaya beliau enggak akan ketinggalan, enggak akan lupa untuk memberikan sabda, ya, wejangan, wasiat. Jangan lupa kalian ziarah pada kubur bapak kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Wa kubur ikhwanihi minan nabiyyin. Dan kalau seandainya disyariatkan, beliau akan berpesan ziarahi itu saudara-saudara dari para nabi, ya, wa rasul. Barakallahu fikum. Bahkan kenyataan yang ada, kubur para nabi itu disamarkan. Di mana tempatnya? Tidak diketahui. Barakallahu fikum. Kecuali kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kenapa sampai demikian? Berarti tujuannya adalah kebalikan dari itu. Enggak ada syariatnya untuk ziarah kubur. Jadi banding ziarah kubur ke wali-wali yang katanya wali belum jelas kewaliannya, kalau seandainya ziarah kubur itu masyru', maka akan ditampakkan kubur para nabi. Ya, akan ditampakkan dengan terang gamblang jelas oleh syariat. Barakallahu fikum. Di sana kuburnya, di sini diterangkan. Rasulullah SAW akan menjelaskan di sana kubur Nabi Nuh, misalkan kubur Nabi Ibrahim, di sana kubur Nabi Hud, di sana kubur. Iya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya disyariatkan seperti itu. Qal bal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis Aisyah dan dalam hadis Abdullah bin Abbas, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Bahkan kebalikannya, Rasul melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara dan yang semisal dengan mereka yang berbuat menjadikan kubur para nabi mereka masjid. Barakallahu fikum. Yani kata Aisyah, yuhadzir ma sana'u. Beliau memperingatkan perbuatan mereka Yahud wan Nasara. Berarti jangan seperti mereka. Ya. Sehingga itulah hikmah kenapa kubur para nabi itu disamarkan. Barakallahu fikum. Tidak ngerti di mana tempatnya. Baik. Qal hiya allati rawat hadzal hadits wa syarakaha Ibnu Abbas. Beliau Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan hadis ini. Beliau menjelaskan yuhadzir ma sana'u. Beliau memperingatkan perbuatan Yahud wa Nasara. Baik. Yuhadzir ma sana'al Yahud. Kaif? Beliau Aisyah atau beliau sallallahu alaihi wasallam Rasul memperingatkan dari perbuatan orang Yahud. Bagaimana itu? Ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka menjadi masjid. Falladhi yashuddu rihal min ajli qabri nabi aw ghairihi wa yatrud min dhihnihi al-masjid tashabbaha bil yahud. Barang siapa yang melakukan syaddu rihal menuju kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang selainnya, kemudian mengusir dari pikirannya ya ziarah masjid, maka sungguh dia telah tasabbuh serupa dengan siapa? Yahud. Yani murni dalam benaknya, pikirannya, tujuan utama adalah ziarah kubur. Benar-benar hilang dari pikirannya, terkesampingkan ziarah masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka dia telah terjatuh dalam tasabbuh bil yahud. Qala la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Dan jangan jadikan kuburku sebagai id. Id itu sesuatu yang terulang. Ya. Jadikan tempat berkumpul dan diulang-ulang itu id. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kalian kepadaku, karena sungguhnya selawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini hakikat yang nyatanya. Bahkan Rasulullah SAW yang telah memperingatkan untuk agar kubur beliau tidak dijadikan sebagai id, tempat berkumpul, tempat untuk barakallahu fikum padanya ya berkumpul yang berulang-ulang sanawi, baik itu per tahun atau syahri, tiap bulan dan semisalnya. Barakallahu fikum. Beliau yang memperingatkan itu. Qala fa ahlu dhalal ta'allaqu bil qubur wa syara'u laha shadd ar-rihal wa bina'al masajid wal masyahid wa ghairaha. Adapun ahlu dhalal, mereka terikat hatinya itu bil kubur, dengan kuburan. Kalau antum berbicara ngobrol bersama kuburin, yang diceritakan itu tentang gaib-gaib, tentang itu si kiai fulan bisa begini, begitu, ini kubur ini begini, wali ini bisa begini, ini begitu, bisa ini itu. Almuhim yang aneh-aneh begitu. Agar kita, oh itu ya, wah gitu ya. Caranya bagaimana? Wah, antum harus baca ini sekian ribu kali wiridnya, antum harus begini. Terus, kamu pengen bisa bicara sama kucing ya, caranya begini, baca doa ini sekian kali. Kalau kamu pengen bisa lihat jin ya, begini caranya. Tiap malam begini sekian kali. Itu ya. Hati mereka terpaut dengan khurafat, takhayulat, kuburin. Hakada. Kuburin. Penyembah kubur, pengagung kubur. Nas'alullah salamal afiyah. Qal fadallu wa adallu kathiran wa dallu an sawa'is sabil wal 'iyadu billah. Sehingga mereka sesat, menyesatkan ya, orang banyak. Ya, dan bahkan mereka sesat dari jalan yang lurus. Dallu wa adallu katsiran. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ya billah. Qal wa syabahu al-yahud wa nasara. Sehingga mereka menyerupai Yahud dan Nasara. Bal katsirun minal khurafiyyin ashadda ta'alluqan bil kuburil an minal yahud wa nasara. Bahkan kebanyakan dari khurafiyyin, orang-orang yang terbetik dalam apa? Tertancap dalam hatinya khurafat, takhayulat, mereka ta'allaku dengan asyad ta'allukan. Hati mereka itu lebih terpaut, lebih terikat kencang ya, dengan kuburan dibanding Yahud wa Nasara. Itu zaman Sekarang bahkan terkadang sampai seperti itu kondisinya. Ma'al asaf asyadid. Dengan sangat-sangat disayangkan, kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Barakallahu fikum. Faqad wallahi syawwahul Islam wa janau 'alal Islam. Sungguh mereka telah yang mencoreng Islam, yang menyamarkan, mengkaburkan Islam, dan mereka berbuat jahat terhadap al-Islam. Walaysa indahum syai'un minal Qur'an wala minas sunnah ya'tamiduna 'alaihi fima yaqulun. Mereka enggak ada sedikit pun punya dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah yang mereka bersandar padanya dalam apa yang mereka ucapkan. Wa innama ya'tamiduna 'alal ahadits al-maudhu'ah wal khurafat wal asatir al-manamat. Tapi mereka hanya bersandar kepada hadis-hadis yang maudhu'ah, palsu. Khurafat, cerita-cerita khurafat. Katanya itu begini, katanya begini. Katanya siapa? Katanya Kiai Fulan. Didatangi, Ustaz ini katanya siapa? Kiai ini apa? Oh, si Fulan. Kata si Fulan, kata Kiai Fulan. Sudah meninggal orangnya. Tidak tahu ujungnya seperti apa. Nyatanya bagaimana? Tidak ada kenyataannya. Wal asatir. Demikian pula hikayat-hikayat, cerita-cerita, mitos-mitos. Ya. Wal manamat atau mimpi-mimpi. Ya, karena katanya seperti itu. Wah. Saya bermimpi, saya disuruh ziarah ke kubur Sunan Fulan. Kalau pengen sembuh, di sana ada air sumur di dekat kuburannya sana. Sebabnya apa? Mimpi. Ya, barakallahu fikum. Baik. Allati wada'aha lahum a'immatud dalal, yang mereka bikin-bikin, yang mereka buat oleh a'immatud dalal, para imam-imam sesat, fa anhaku al-ummah wa hawwaluha ila husain wa ab'aduha an manhajillahil haq. Sehingga mereka, para ulama sesat tadi, ulama dalal tadi, merusak umat, dan mereka merubah umat menjadi buih-buih, ya, wa ab'aduha, dan menjadikan umat itu jauh dari manhaj Allah Subhanahu wa taala yang hak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu taala a'lam. Bisuap. Ini sedikit dari penjelasan beliau. Insyaallah ta'ala kita baca penjelasan beliau selanjutnya pada kesempatan yang lainnya. Bi'idnillah. Wabilahi taufiq. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu. Barakallahu fikum.